Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. أخواتي في الله, para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagian ikhwan yang ada di depan saya, semoga perjalanan kita ke tempat ini diridhai Allah, menggugurkan dosa-dosa kita, menambah pahala kita, dan semakin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Rawahu Al-Bukhari. Jadi tandanya Allah itu ingin kita jadi lebih baik, tandanya adalah Allah senangkan hati kita, Allah condongkan hati kita untuk semangat mempelajari ilmu agama. Dan alhamdulillah kita hadir di Masjid Ahmad Yani ini, mudah-mudahan menjadi isyarat kita diberi atau kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah, para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi amanah untuk menyampaikan materi akidah para wanita penghuni surga. Pertama, akidah itu sama saja, tidak ada bedanya untuk wanita atau untuk kaum pria, sama saja. Bahkan akidah ini sama lintas umat, lintas kaum. Akidah Islam tidak hanya akidahnya umat Islam saja, tapi akidah semenjak dahulu, sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, akidah Islam tidak berubah, sama. Syariat boleh berbeda-beda. Syariatnya Nabi Musa berbeda dengan syariat kita. Syariatnya Nabi Dawud berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi akidahnya para nabi sama semua. Jadi meskipun judulnya adalah akidah wanita penghuni surga, tetapi sebenarnya akidah tidak hanya untuk wanita, sama saja laki-laki, ya, wanita sama akidah itu. Dan bahkan lintas umat sama semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Untuk apa? An i'budullah, ngejak manusia untuk menyembah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan menyeru kepada manusia supaya mereka meninggalkan sesembahan selain Allah. Mengapa kok kita harus belajar akidah? Ya, karena akidah yang benar itu kunci masuk surga. Ya, itu alasan pertama. Kenapa kok kita harus belajar akidah yang benar? Karena akidah yang benar adalah kuncinya masuk surga. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Muslim, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah takhalal jannah. Barang siapa mati dalam keadaan meyakini, mengilmui bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, takhalal jannah, dia masuk surga. Makanya kita harus belajar akidah, karena akidah tauhid adalah kuncinya surga. Al-aqidatu kal asas fil bunyan. Posisi akidah di dalam Islam itu seperti posisi pondasi dalam sebuah bangunan. Seorang ingin membuat bangunan yang tinggi, maka dia harus menguatkan pondasinya. Barang siapa membangun bangunan yang menjulang tapi enggak ada pondasi, pasti akan roboh bangunannya. Begitu juga orang berislam, dia sholat, zakat, puasa, jihad, amalannya tinggi tapi akidahnya tidak benar, seperti bangunan tanpa pondasi, maka amal-amal yang banyak tadi pasti akan gugur. Seperti firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kau melakukan kesyirikan, hancur leburlah amalanmu. Maka kita belajar akidah, belajar tauhid, supaya pondasi agama kita ini benar. Itu pertama ya. Kedua, mengapa kok kita harus belajar akidah tauhid? Karena akidah tauhid adalah kuncinya syafaat. Pertama tadi apa, akhwat tolong dijawab, kuncinya masuk surga. Yang kedua, akidah tauhid adalah kunci mendapatkan syafaat. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih dikeluarkan atau dari seorang sahabat yang mulia Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung, paling bahagia mendapatkan syafa'atmu pada hari kiamat? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia, paling beruntung pada hari kiamat mendapatkan syafa'atku adalah man qala, orang yang berkata la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Apakah cukup dengan lisan? Tidak. Tetapi khalisan min qalbihi, harus bersih, murni, tulus, ikhlas karena Allah. Dari hatinya tidak boleh ada kesyirikan. Urgensi yang nomor 3, mengapa kok kita harus belajar akidah tauhid? Karena dengan akidah tauhid, seseorang akan diharamkan Allah masuk neraka. Kalau diharamkan masuk neraka, berarti diwajibkan masuk apa? Masuk surga. Kenapa sih kita kok belajar akidah yang benar, akidah tauhid? Karena akidah tauhid menghindarkan pemiliknya untuk masuk neraka. Allah haramkan masuk neraka bagi pemegang akidah yang benar. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apakah cukup dengan lisan? Tidak. Yabtaghi bidzalika wajhullah. Mereka mengucapkannya karena mencari ridha Allah berarti harus meninggalkan kesyirikan. Nanti kita akan jelaskan konsekuensi la ilaha illallah. Ini sekarang urgensinya, keutamaannya. Nomor 4, mengapa kita harus memahami akidah yang benar? Karena akidah yang benar, akidah tauhid, menjadikan seseorang atau penyebab utama seseorang diampuni oleh Allah. Sebab pengampunan yang paling utama adalah at-tauhid. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, berarti hadis apa ini namanya? Hadis qudsi. Ya bna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya. Wahai anak Adam, sekiranya engkau mendatangi aku dengan membawa dosa sebesar gunung, tsumma lakitani la tusyrik bi syai'a, kemudian kau datangi aku dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan, niscaya aku pun mendatangi kalian dengan sebesar bumi berupa ampunan. Dosamu kayak apa, selama kamu enggak melakukan kesyirikan diampuni oleh Allah. Ya, makanya dalam sebuah riwayat dikatakan, ya, dikatakan dalam sebuah riwayat dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari, nanti pada hari kiamat para jamaah, akhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum, nanti pada hari kiamat ketika penghuni surga dimasukkan ke surga dan penghuni neraka sudah Allah masukkan ke neraka, ketika selesai syafaat-syafaat, perjalanan akhirat sudah selesai, mahsyar sudah selesai, kemudian hisab sudah selesai, mizan timbangan amal sudah selesai, sirat menyeberangi jembatan di atas neraka sudah selesai semuanya. Penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka. Syafaat nabi sudah selesai, syafaat teman yang soleh sudah selesai, syafaat anak soleh sudah selesai, syafaat Al-Quran sudah selesai, syafaat puasa sudah selesai, syafaat-syafaat sudah selesai. Penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka. Di saat seperti itu, orang yang masuk neraka sudah putus asa. Di saat seperti itu, fayaqulul jabbar, Allah berfirman, baqiyat syafaati, yang tersisa sekarang hanyalah syafaatku, kata Allah. Ketika yang surga sudah masuk surga, yang masuk neraka sudah masuk neraka, sudah selesai. Kemudian Allah mengatakan, baqiyat syafaati, yang tersisa sekarang adalah syafaatku. Fayakbidu qabdatan minan nari, kemudian Allah menggenggam satu genggaman dari neraka. Fayuhriju akwaman qadim tuhishu, Allah menggenggam dengan satu genggaman dari neraka, ya, dan Allah mengeluarkan sebagian ahli neraka, qad umtuhishu, yang mana mereka sudah menjadi arang. Menjadi arang berarti sudah terbakar apa belum? Akhwat, tolong dijawab. Sudah hangus, sudah jadi arang. Fayak bidukob datan minan nar, Allah menggenggam dengan satu genggaman dari neraka. Fayul kauna fi nahrin, kemudian Allah letakkan orang-orang yang sudah jadi arang tadi itu fi nahrin bi afwahil jannah, Allah letakkan di sungai yang ada di mulut-mulut surga. Yukalu lahu ma'ul hayah, sungai ini diberi nama ma'ul hayah, air kehidupan. Fayam butuna fi hafatihi kama tanbutul habbatu fi hamilis sayl, fi hamilis sayl, maka manusia yang sudah menjadi arang tadi itu, kena air tadi itu, tumbuh kembali di tepian sungai surga. Tumbuh kembali. Ya, fayahrujuna ka'annahumul lu'lu', mereka itu menjadi manusia lagi yang utuh. Fayakhrujuna ka'annahumul lu'lu', kemudian mereka keluar dari sungai seperti lu'lu'. Apa lu'lu' itu? Seperti mutiara, berkilauan, indah, rupanya tidak ada yang jelek. Karena syarat orang masuk surga itu harus tampan, harus cantik. Orang-orang jelek enggak bisa masuk surga. Maka sedihlah orang-orang yang jelek. Enggak usah sedih yang jelek ya. Nanti sebelum masuk surga akan ditampankan Allah, dicantikkan Allah. Maka setelah keluar dari sungai tadi menjadi orang-orang yang indah, menjadi orang-orang yang bagus rupanya, keluar semuanya. Fayadkhulunal jannah, kemudian mereka masuk surga. Penghuni surga melihat kejadian ini, melihat orang-orang yang datangnya terlambat ini. Maka penghuni surga mengatakan, haula'i utaqa'ur rahman. Mereka inilah orang-orang yang dibebaskan oleh Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Dibebaskan oleh Allah. Ya, Allah kasih stempel di pundak-pundak mereka, terus masuk ke surga. Kemudian penghuni surga mengatakan, mereka ini adalah orang-orang yang dibebaskan Allah dari neraka. Adkhalahumul jannah bi ghairi amalin amiluhu. Mereka ini Allah masukkan ke surga tanpa amal yang mereka lakukan. Wala khairin qaddamuhu, tanpa kebaikan yang mereka lakukan. Hanya saja mereka memiliki akidah yang benar dan tidak menyekutukan Allah. Tetap diampuni selama akidahmu itu benar. Fayuqalu lahum lakum ma ra'aitum wa mithlahu ma'ahu. Maka dikatakan kepada orang-orang yang terakhir datangnya masuk surga ini, bagi kalian apa yang kalian lihat di surga ini dan semisalnya pun akan kami berikan kepada kalian. Perhatikan dalam hadis tadi dikatakan, bi ghairi amalin amiluhu, tanpa amal kebaikan yang dia lakukan. Karena apa? Akidahnya apa? Benar, tauhidnya benar. Makanya kita ngaji tauhid, ngaji akidah. Itu urgensi nomor berapa? Sekarang urgensi yang kelima. Mengapa kok kita belajar akidah? Belajar akidah tauhid yang benar. Karena akidah yang benar atau tauhid yang lurus menyebabkan pemiliknya mendapatkan rasa aman dan dihilangkan kesedihan baginya, baik kesedihan dunia dan akhirat. Ini akhwat-akhwat nulis apa enggak? Alhamdulillah. Saya kalau mengisi kajian ada tabirnya ini, khawatir ngantuk yang dibalik. Enggak ya? Alhamdulillah. Baik. Saya ulangi, nomor berapa tadi? 5. Tauhid ini menyebabkan pemiliknya mendapatkan rasa aman ya dari gonjang-ganjingnya dunia dan gonjang-ganjingnya akhirat. Pemiliknya mendapatkan keamanan dari kesedihan dan kesulitan, baik di dunia dan hari kiamat nanti dan hari akhirat. Mana dalilnya bahwa ahli tauhid akan mendapatkan rasa aman? Ditulis surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, maka bagi mereka rasa aman, tidak ada ketakutan. Makanya ahli tauhid enggak pernah takut. Ahli tauhid hidupnya akan bahagia karena tauhidnya ada di hatinya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untukmu, Rabb semesta alam. Enggak takut, hidupnya bahagia karena yang dicari ridhonya Allah. Jadi saya ulangi, surat Al-An'am ayat 82, Allah katakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, baginya rasa aman. Ini para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak mendzalimi dirinya? Kalau syarat mendapatkan rasa aman itu, ya Rasulullah, adalah dia beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim, ya Rasulullah? Semua orang berbuat zalim. Paham maksudnya? Tolong dijawab, paham? Para sahabat bingung nih. Orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, Allah beri rasa aman di dunia dan di akhirat. Di dunia aman dari kesedihan, kesulitan, di akhirat aman dari neraka. Tapi syaratnya enggak boleh mencampuri dengan kedzaliman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak melakukan kedzaliman? Maka diterangkan sama Rasulullah surat Luqman ayat 13. Tafsir dari kedzaliman di sini itu apa? Surat Luqman ayat 13. Luqman pernah menasihati buah hatinya dan mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai buah hatiku, la tusyrik billah, jangan kau melakukan kesyirikan. Perhatikan, inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang agung. Syirik adalah kezoliman yang agung. Berarti kezoliman dalam surat Al-An'am ayat 82 maksudnya apa? Maksudnya apa? Syirik. Mana dalilnya? Ditafsiri dengan surat Luqman ayat berapa tadi? 13. Bahwa yang dimaksud dolim di situ itu bukan sekedar dolim, tapi dolim yang paling agung, yaitu syirik. Dengan tafsir surat Luqman ayat 13. Itu ya. Kemudian nomor 6. Kenapa kok kita ini belajar akidah yang benar? Saya belum menjelaskan akidah yang benar itu yang bagaimana dulu. Saya masih menjelaskan apa? Urgensinya. Kenapa kok kita belajar akidah ini? Harus tahu keutamaannya dulu. Setelah itu akan kita sampaikan apa itu akidah yang benar. Tayyib. Yang nomor 6 adalah akidah tauhid adalah sebab utama mendapatkan kejayaan dan kemenangan. Sudah ditulis? Ya. Akidah tauhid adalah sebab utama kejayaan dan kemenangan. Maka bagi siapa yang ingin mencari kejayaan Islam, ingin menjayakan Islam, tapi tidak memulai dakwanya dengan tauhid, maka dia adalah orang-orang yang tertipu. Ya, tertipu. Karena kalau mau jaya, tauhidnya harus benar dulu. Ya. Mana dalilnya? Surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Perhatikan, dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, akan kami jadikan mereka penguasa di muka bumi, kemenangan di muka bumi, kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana kami menjadikan berkuasa orang-orang sebelum kalian. Walayumakinanna lahum dinahum, ya, kami akan meneguhkan bagi mereka agama-agama mereka, alladzi irtadha lahum, yang mana Allah ridha kepada mereka. Walayubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna, dan Allah akan menggantikan rasa ketakutan mereka menjadi rasa aman. Dengan syarat, nah, garis bawah syaratnya ini, kasih garis bawah. Ya'budunani, mereka menyembah aku saja. La yusyriku nabi syai'ah, dan mereka tidak menyekutukan aku. Surat apa tadi? An-Nur ayat 55. Perhatikan terakhirnya tadi itu loh. Jadi tadi akan Allah jadikan kuasa di muka bumi, Allah teguhkan agamanya, Allah ganti rasa takutnya menjadi rasa aman. Syarat yang terakhir, ya'budunani, mereka beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukan aku. Maka kalau ingin kejayaan Islam, yang ingin menjadikan Islam jaya, tetapi enggak memulai dengan tauhid, ya pasti tumbang. Nah, saya akan kasih sejarah, perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi rasul umur berapa, akhwat? Rasulullah umur 40. Ketika Rasulullah diutus jadi rasul umur 40 tahun, itu jazirah Arab lagi diapit oleh dua imperium besar. Apa saja itu? Halo? Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi rasul umur 40 tahun, Rasulullah diutus di Makkah. Diapit dua imperium besar. Romawi di barat dan Persia di timur. Pada zaman itu, dua imperium besar ini saling berebut kekuasaan, saling menaklukkan negeri-negeri. Jangkauannya Romawi menaklukkan Mesir, punya ada namanya kerajaan Mukaukis. Ya, Raja Mukaukis ini ikut Romawi. Sampai ke Afrika, yaitu Habasyah, Najasyi, itu ikut Romawi. Tanah Sam dikuasai Romawi. Persia enggak ketinggalan. Persia menaklukkan Irak. Persia menaklukkan Yaman. Merebutkan wilayah-wilayah. Di saat itu, tanah Hijaz, tanah Mekah itu tidak ditoleh oleh Romawi dan oleh Persia. Kenapa? Karena bangsanya ini. Karena tanahnya tandus, gersang, mau ditaklukkan juga untuk apa? Paham? Tidak diperhitungkan oleh dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat bangsa Arab, bangsa yang berada di titik paling nol, titik terendah kebodohan, kebobrokan, ya, di saat seperti itu Allah utus orang rasul. Rasulullah dakwakan tauhid. Tauhid, Rasulullah diludahi menegakkan tauhid. Rasulullah dilempari batu menegakkan tauhid. Di saat itu Romawi dan Persia lagi jaya-jayanya menaklukkan negeri-negeri. Di saat seperti itu Rasulullah berkata kepada orang-orang Quraisy, "Wahai orang-orang Quraisy, aku kabarkan kepada kalian sebuah kalimat yang kalau kalian mengikuti kalimat ini, meyakini kalimat ini, demi Allah engkau akan menguasai Romawi dan Persia." Bayangkan. Muhammad masih sallallahu alaihi wasallam masih sedikit terlunta-lunta, dicemooh oleh orang Quraisy, sudah berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, aku kabarkan kepada kalian jikalau kalian memegang sebuah kalimat, ya, kalian akan menguasai orang, menjadi penguasa Arab dan Ajam. Kalian bisa menguasai Romawi dan Persia." Ketawa orang Arab-Arab jahiliyah ini. Ya, Muhammad, kau ini kita sakiti aja enggak bisa balas. Ini mau menaklukkan apa? Romawi. Dan tapi Rasulullah tidak putus asa, terus-terus sampai akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Betul? Ke Madinah mendakwakan Islam, mengislamkan kaumnya, mentauhidkan kaumnya. Setelah itu nanti Rasulullah melaksanakan Fathu Makkah. Mekah ditaklukkan kembali jadi negara Islam. Mekah Madinah jadi negara Islam. Rasulullah wafat, diganti Abu Bakar 2 tahun. Kan gitu kan? Ya. Setelah itu diganti siapa? Umar bin Khattab. Zamannya Umar ini tidak butuh waktu lama. Tidak butuh waktu lama ya jamaah. Beberapa tahun setelah wafatnya Rasulullah, terus beberapa tahun yang singkat zamannya Umar bin Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Umar diangkat jadi khalifah, beliau menaklukkan Persia. Dan Persia tumbang, tidak akan bangkit lagi. Syam yang dihuni Romawi ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Mesir ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab. Sudah lintas benua. Karena apa? Tolong dijawab, karena apa kok dimenangkan Allah? Karena akidah tauhid. Ya, makanya Imam Malik mengatakan, perhatikan. Imam Malik mengatakan Imam Malik mengatakan ma yuflihu hadhihi al-umma ma yuslihu hadhihi al-umma illa ma aslaha bi awwalaha awwalu. Tidak akan bisa memperbaiki umat ini, ya, lan yuslihaha akhir hadhil umma illa bima aslaha awwalaha. Umat ini tidak akan jaya kecuali dengan apa yang menjayakan generasi pertamanya. Umat ini tidak akan baik kecuali dengan sesuatu yang menjadikan baik generasi pertamanya. Apa itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nanti setelah itu di zamannya tabi'in, zamannya Abdul Malik, ya, di zamannya Abdul Malik seorang khalifah, kemudian di zaman Al-Walid bin Abdul Malik, itu Islam sudah, Eropa sudah, Spanyol sudah ditaklukkan. Kemudian di zaman Umar bin Abdul Aziz, tahu Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz sudah melampaui Spanyol sampai ke Perancis bagian selatan. Tidaklah Perancis bagian selatan kecuali sudah pernah dilalui kuda-kudanya para mujahid fisabilillah, pejuang-pejuang Islam. Kenapa mereka dahulu dijayakan oleh Allah sampai berabad-abad Eropa dikuasai Islam? Karena tauhid yang melekat dalam hati-hati mereka. Tapi sekarang hilang. Hilangnya kejayaan itu bersamaan dengan hilangnya tauhid yang ada pada dada-dada kaum muslimin. Kalau ingin jaya, ingin dimuliakan lagi oleh Allah, tegakkanlah tauhid, sembahlah Allah saja. Barang siapa yang menyembah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dia akan menaklukkan negeri dan manusia. Menaklukkan al-bilad wal-ibad, menaklukkan negeri beserta kaumnya. Makanya dulu para sahabat ini menaklukkan negeri-negeri karena mereka meninggikan bendera tauhid. Lah, tayyib. Itu urgensi, ya. Ada berapa tadi? 6. Masih banyak, tapi itu intinya 6 itu, ya. Sekarang akidah tauhid itu akidah yang bagaimana? Akidah tauhid adalah akidah la ilaha illallah. Itu akidah tauhid adalah akidah la ilaha illallah. Apa sih la ilaha illallah itu? Apa makna dari la ilaha illallah? Ada yang bisa? Makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu makna dari kalimat la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Saya mau tanya, sesembahan selain Allah ada apa tidak? Tolong dijawab, sesembahan selain Allah ada apa tidak? Ada banyak. Sapi disembah, Nabi Isa disembah, kan gitu kan? Betul enggak? Patung disembah, kuburan disembah. Berarti ada enggak sesembahan selain Allah? Jawabnya ada. Tetapi yang hak, yang berhak hanya satu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya tafsir la ilaha illallah itu? Tafsirnya adalah tafsir la ilaha illallah, bahwa arti dari la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqqin illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Tafsir la ilaha illallah dengan seperti ini itu seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 62. Al-Hajj 62 ini menjelaskan ke kita makna la ilaha illallah. Perhatikan, zalika bi annallaha huwal haq. Ya, yang demikian itu sesungguhnya Allah itu al-haq, satu-satunya al-haq. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan apa saja yang diseru, disembah selainnya, huwal batil, batal. gugur sia-sia. Ayat ini menunjukkan bahwa sesembahan selain Allah ada apa enggak? Ada. Tetapi yang hak cuma Allah. Yang lain disifati apa dalam ayat ini tadi? Batil. Surat apa? Al-Hajj ayat 62. Jadi ditulis makna la ilaha illallah itu adalah tiada yang berhak disembah. Dalilnya surat Al-Hajj ayat berapa? 62. Itu maknanya. Nomor satu maknanya. Sekarang rukunnya. Rukun la ilaha illallah. Rukun itu apa? Artinya, mbak-mbak, akhwat, tolong dijawab. Apa artinya rukun? Ya? Sesuatu yang wajib dipenuhi. Terus? Kalau enggak ada batal. Begitu ya? Kalau itu enggak rukun, syarat juga demikian. Syarat, tahu syarat kan? Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau gak dipenuhi maka batal. Lah rukun bukan syarat. Kalau Anda mengatakan bahwa rukun adalah sesuatu yang harus ada, kalau gak ada batal. Kalau pakai definisi seperti itu, maka syarat juga seperti itu. Padahal syarat sama rukun itu beda. Paham maksud saya? Apa bedanya rukun sama syarat? Ini di luar materi ya, saya ingin memberi faedah. Apa bedanya rukun sama syarat? Syarat itu di luar ibadah. Rukun itu di dalam ibadah. Rukunnya sholat harus wudhu, betul? Wudhu itu sholat apa tidak? Wudhu itu bagian dari sholat apa tidak? Bukan. Makanya saya katakan tadi syarat itu di luar. Kalau rukun di dalam, syaratnya sholat harus wudhu. Pertanyaannya, apakah wudhu itu sholat? Tidak. Ya. Adapun rukun itu dalam sholat. Contohnya membaca Al-Fatihah. Contohnya ruku, sujud. Paham sampai sini? Jadi pertanyaannya sekarang, apakah syarat itu rukun? Tidak, beda. Ya, rukun ya rukun, syarat ya syarat. Nah, sekarang pertanyaan saya, tolong dijawab. Ya mbak-mbak, ya sama mak-mak jika ada. Ada mak-mak juga di sini. Lu tak kira mbak-mbak tok iki. Ya, saya ulangi. Wis terjemahan saja, saya enggak minta definisi. Terjemahan rukun itu apa sih? Sampean kan sejak kecil belajar rukun Islam ada lima. Satu syahadat. Nah sekarang pertanyaannya apa rukun itu? Kok ngomong syarat lagi? Kan barusan saya terangkan rukun bukan syarat. Sudah nyerah dah? Sudah, saya ambil alih. Rukun itu apa? Rukun itu adem ayam gak tukaran. Itu rukun. Nah, sudah emak-emak sudah kuliah ditanya rukun itu apa, enggak tahu. Apa rukun itu? Karena enggak tahu ya saya jawab, rukun adalah tidak tukaran, adem ayem. Rukun itu rukunnya rukun Islam ada lima. Rukun itu apa? Rukunnya Islam salat. Apa rukun? Tiang, pilar. Pilar-pilar. Saya mau tanya, bangunan ini kalau enggak ada pilarnya roboh enggak? Enggak ada tiangnya. Roboh apa enggak? Ya roboh toh. Ya, sekarang sebagaimana Islam punya rukun, la ilaha illallah juga punya rukun. Nah, sekarang materi ya. Tadi itu selingan saja. Jangan ditulis rukun sama tukaran tadi, jangan ditulis loh ya. Hah? Sudah ditulis? Oh, dihapus. Ah, iya itu. Tayib, rukunnya la ilaha illallah adalah Yang pertama, an-nafyu, peniadaan. Penafian, peniadaan. Rukun yang kedua adalah apa? Al-isbat, artinya penetapan. Sudah ditulis? Lah, perhatikan, letakkan penanya. La ilaha itu artinya penafian. Tidak ada yang berhak disembah. Berarti meniadakan semua sesembahan di muka bumi. Makanya rukun yang pertama apa? An-nafyu, yaitu peniadaan. Tidak boleh ada sesembahan, ditiadakan. Setelah itu ditetapkan illallah, hanya Allah saja. La ilaha illallah itu an-nafyu, penafian, peniadaan. Illallah itu apa? Isbat, penetapan. Mana dalil dari dua rukun ini? Dalil dari dua rukun ini adalah surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai ayat 27. Sudah ditulis? Enggak usah dibuka, ditulis saja. Ya, saya bacakan, perhatikan. Nabi Ibrahim pernah berkata, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap semua yang kalian sembah. Ini berarti apa? Di antara dua rukun tadi berarti apa? Tolong dijawab. Penafian. Illalladzi fatarani, kecuali satu zat, yaitu yang menciptakan aku. Siapa itu maksudnya? Allah. Jadi dua rukun itu dikuatkan dengan surat Zuhruf ayat 26-27. Innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri ya dari sesembahan-sesembahan yang kalian sembah. Kaumnya maksudnya. Illalladzi fatarani, kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Yang ayat yang 26 itu penafian, betul? Yang 27 itu apa? Pengisbatan. Dalil lain surat Al-Baqarah 256. Dalil rukun la ilaha illallah. Surat Al-Baqarah ayat 256. Wa may yakfur bittaghuti, barang siapa yang kafir, tidak percaya dengan tauhid, sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman hanya kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia berpegang dengan tali yang kuat. Saya ulangi, barang siapa yang kafir, tidak percaya dengan tauhid, dan beriman hanya kepada Allah, berarti dia berpegang teguh dengan tali yang kuat. Tali yang kuat ini tauhid maksudnya. Nah, perhatikan, barang siapa yang mengkafiri tauhid, berarti apa ini namanya? Rukunnya tadi loh, dua tadi. Yang pertama berarti apa? An-nafyu, barang siapa mengkafiri tauhid, semua sesembahan selain Allah, berarti ini penafian. Kemudian wa yu'min billah, dan beriman hanya kepada Allah, berarti ini apa? Isbat, penetapan. Jadi kalau sampean ditanya rukunnya la ilaha illallah ada berapa, mulai sekarang harus bisa jawab. Rukunnya la ilaha illallah ada dua. Yang pertama an-nafyu, la ilaha, tiada yang berhak disembah. Kemudian yang kedua al-isbat, illallah, hanya Allah saja. Mana dalilnya? Surat Az-Zukhruf ayat 26-27 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Perhatikan, saya bacakan ayat, ya, perhatikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tauhid. Dan kami utus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Nyembah Allah saja dan meninggalkan tauhid. Saya mau tanya, di sini ada dua rukun tadi apa enggak? Ada. Menyembah Allah saja isbat, meninggalkan tauhid adalah nafi. Ya, jadi itu rukun la ilaha illallah. Lah sekarang setelah rukun la ilaha illallah ada hal baru yang harus kita pahami. Apa itu ya? Yaitu syarat-syarat la ilaha illallah. Harus tahu syaratnya. Ini sampai jam berapa? Nanti kajiannya sampai jam berapa ini? Lama enggak apa-apa. Soalnya la ilaha illallah ini panjang kalau belum menceritakan apa saja pembatal la ilaha illallah. Sangat panjang. Kalau saya sabar, tapi aku khawatir sampean sih enggak sabar. Sabar apa enggak? Alhamdulillah. Yang pertama, syaratnya la ilaha illallah adalah al-ilmu. Harus punya ilmu, enggak sekedar ngomong la ilaha illallah, harus tahu ilmunya. Makanya sekarang ngaji supaya syaratnya terpenuhi, harus punya ilmu. Ilmu tentang la ilaha illallah, ilmu tentang Allah. Ya. Mana dalilnya ilmu itu? Surat Az-Zukhruf ayat 86. Illa man syahida, kecuali orang yang bersaksi bilhaq, dengan kebenaran, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya, mengilmuinya. Jadi syarat syahadat itu harus punya ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti untuk paham la ilaha illallah butuh apa? Butuh ilmu. Harus yakin, harus punya ilmu tentang la ilaha illallah. Makanya kita ngaji ini ya, al-ilm. Syarat yang kedua, Az-Zukhruf ayat 86. Illa man syahida bil haq, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran, bersyahadat la ilaha illallah, wahum ya'lamun, dan mereka ya'lam, apa artinya ya'lamun? Mengetahui, maksudnya punya ilmu gitu loh. Enggak boleh sekedar apa? La ilaha illallah. Makanya tadi saya katakan, hadis sahih mengatakan, man mata wahuwa ya'lam, barang siapa mati wahuwa ya'lam, dan dia apa ya'lam artinya? Mengilmui, mengetahui, annahu la ilaha illallah, dakhulal jannah. Barang siapa mati sedangkan dirinya tahu bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dia punya ilmunya, dakhulal jannah, dia masuk surga. Yang kedua, al-yaqin. Apa artinya al-yaqin? Al-yaqin artinya ya yakin. Dalilnya surat Al-Hujurat ayat 15. Sudah ditulis? Sudah? Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Jadi syaratnya tauhid itu harus yakin. Allah itu benar enggak ya? Allah itu, jangan-jangan Nabi Isa itu benar anaknya Tuhan. Ini ragu-ragu, enggak sah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah harus apa? Yakin, enggak boleh ragu-ragu. Ragu-ragu bisa batal. Karena itu syaratnya la ilaha illallah harus al-yaqin. Surat apa tadi? Al-Hujurat ayat 15. Kemudian yang ketiga, al-qabul, menerima, tidak bantah. Menerima, tidak bantah. Legowo hatinya menerima la ilaha illallah. Dalilnya surat As-Saffat ayat 35 sampai 36. Sudah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu orang-orang kafir adalah orang yang kalau diucapkan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong, enggak mau menerima. Dikatakan kafir. Karena apa? Karena enggak mau menerima. Berarti syarat la ilaha illallah harus apa? Harus apa? Al-qabul, menerima. Surat As-Saffat ayat 35. Syarat yang keempat, al-inqiyad. Ya, al-inqiyad. Apa artinya al-inqiyad? Tunduk dan patuh dengan kandungan makna syahadat. Al-inqiyad, tunduk patuh dengan makna syahadat. Mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dituturi pakai jimat itu enggak boleh. Duh, masa enggak boleh, wong ini jimat dari itu kok, dari bacaan Quran kok. Saya ini bisa, misalnya gitu, bantah. Masa enggak boleh, lu saya lo yakin bahwa Allah yang menyelamatkan saya. Cuma jimat ini sebagai wasilah saja. Berarti masih belum tunduk dengan apa? La ilaha illallah, syaratnya harus tunduk. Mana dalilnya? Surat Luqman ayat 22. Syaratnya la ilaha illallah itu ada 7, ya. Tadi masih dapat berapa? 4. Luqman ayat 22. Wa man yuslim wajhahu ilallah wa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa menyerahkan, tunduk patuh kepada Allah sedang dia berbuat kebaikan, maka sungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Tali yang kokoh di sini adalah tauhid. Syarat yang keberapa? 5. Asidku, jujur. Wa minan nasi may yaqulu. Sidq itu artinya bisa jujur, bisa benar. Cocok gitu loh, antara lisan dengan apa? Antara lisan dengan hati itu sama. Itu namanya asidq. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimuminin. Ada sebagian manusia yang mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir, tapi hatinya enggak beriman. Ini enggak bisa, meskipun lisannya ngomong. Meskipun lisannya la ilaha illallah, lisannya la ilaha illallah, tapi tidak dibenarkan dalam hatinya. Ngomong la ilaha illallah tapi masih pakai pelarisan, pakai jimat, berarti dia enggak jujur. Batal, syaratnya enggak terpenuhi. Paham ya? Yang nomor 7. Sudah tahu. Sengaja saya salahkan. Ya, nomor 6, al-ikhlas. Ikhlas. Ngomong la ilaha illallah tapi hatinya enggak ikhlas, enggak bisa. Syaratnya harus ikhlas. Riwayat Bukhari Muslim, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtahi bidzalika wajhallah. Atau tadi ya, saya ulangi. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, harrama 'alan nar, mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtahi bidzalika wajhallah, mengharap wajah Allah saja. Atau surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Yang terakhir, syarat dari la ilaha illallah adalah al-mahabbah. Apa ini mahabbah? Al-hubb. Apa ini al-hubb? Love, cinta. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ada sebagian manusia yang menjadikan sesuatu selain Allah, tandingan selain Allah, mencintainya seperti mereka mencintai Allah. Nah, ini enggak boleh. Harus benar-benar mentauhidkan Allah dalam hal cinta. Cinta sama Allah, tapi cinta sama selain Allah, cinta yang berlebih-lebihan. Dan perhatikan para akhwat, perhatikan ya, ada perkataan bagus nih, layak untuk ditulis. Man ahabba syai'an ghairallah udziba bihi. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa dengannya. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan dihukum dengannya. Seorang ikhwan mencintai wanita sampai mengalahkan cintanya sama Allah, makan ingat dia, minum ingat dia, sampai tidur pun ingat dia, bangun tidur langsung ingat dia. Orang kalau sudah cintanya seperti ini, dia akan tersiksa dengan apa yang dia cintai. Setuju apa enggak? Akhwat, setuju apa enggak? Ya. Ustadznya maksa untuk setuju, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Rasulullah ya, mohon maaf, itu perkataan ulama. Insyaallah perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Man akhabba syai'an ghairallah, barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan dihukum dengan sesuatu tersebut. Seorang akhwat mencintai ikhwan berlebihan, dia akan tersiksa dengan ikhwan itu. Seorang ikhwan berlebihan cintanya sama akhwat, dia akan tersiksa sama akhwat itu. Seorang mencintai sandal berlebihan, dia akan tersiksa dengan sandalnya. Loh iya, mau baru beli sandal harganya 700 ribu, terus sholat ya, mampir sholat, Allahu Akbar, iya sandalku baru, kira-kira sholatnya tenang apa enggak? Enggak tenang. Orang kalau cinta baru beli sepeda motor, seneng sepeda motor ini, kena kotor dikit langsung dicuci, terus hujan, sedih enggak dia? Sedih. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa dengan sesuatu tersebut. Makanya Nabi mengatakan ahbib habibaka haunan ma, cintailah kekasihmu dengan cinta yang wajar. Karena kalau kau mencintai sesuatu berlebihan, kau akan tersiksa dengannya. Orang yang mencintai sesuatu berlebihan selain Allah, dia akan tersiksa dengan sesuatu tersebut dari tiga segi. Pertama, dia akan tersiksa sebelum mendapatkannya. Betul enggak? Si akhwat ini menaruh hati misalnya sama seorang ikhwan, orangnya baik ikhwan ini, berharap ingin dilamar sama ikhwan tersebut. Maka hatinya akan penasaran, tersiksa. Pokoknya semua cinta bukan karena Allah akan menyiksa. Dia akan tersiksa pertama sebelum mendapatkannya. Dia akan mikir ya, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana nanti jangan-jangan wanita yang dia idamkan itu dilamar orang lain. Gelisah hatinya. Maka orang yang mencintai sesuatu selain Allah akan tersiksa, satu, sebelum mendapatkannya. Dua, tersiksa ketika mendapatkannya. Khawatir nanti akan hilang, khawatir akan berpaling, khawatir akan berpisah. Yang ketiga, apa? Tersiksa ketika berpisah dengannya. Maka cintailah sesuatu karena Allah, biar engkau tidak tersiksa dengannya. Sudah, syaratnya sudah selesai. Nah, sekarang ya, iya Bu, saya kurang dengar dalilnya tadi dah. Mahabbah surat Al-Baqarah. Dalilnya ikhlas belum dah? Kok belum? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 5 apa 6 itu? Ya itu antum lihat sendiri ya. Nomor 5 As-Sidq surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 10. Jujur itu adalah kecocokan antara lisan dengan hati. Ngomong la ilaha illallah tapi pergi ke dukun, berarti enggak jujur. Berarti enggak benar. Begitu loh ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, sebagian manusia ada yang mengatakan aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimuminin, tapi sebenarnya dia enggak beriman, seperti orang munafik. Ya, oke. Jadi syarat sudah selesai. Sekarang saya ingin menerangkan bahwa apa sih makna tauhid itu? Tauhid itu ikhwatal iman ada tiga. Tauhid itu ada berapa? Tiga. Yang pertama, tauhidur rububiyah. tauhid rububiyah. Apa sih tauhid rububiyah itu? Tauhid ar-rububiyah. Ar-rububiyah. Sudah ditulis? Tauhid ar-rububiyah adalah ifradullah, mengesakan Allah. Bi annahu khalikun, bahwa Allah adalah pencipta. Wal malik, dan penguasa. Wal mudabbir, dan pengatur alam semesta. Sudah, kalau sudah letakkan pensilnya. Perhatikan. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Apa sih tauhid ar-rububiyah itu? Mengesakan Allah bahwa tidak ada yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Para ulama mendefinisikan lain seperti ini. Perhatikan, tauhidullah bi'af'alihi, mengesakan Allah dengan perbuatannya Allah. Allah mengatur, Allah memberi rezeki, Allah mematikan, Allah menghidupkan, Allah menurunkan hujan. Itu namanya tauhid apa? Ar-rububiyah, meyakini bahwa Allah inilah satu-satunya zat yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta. Berarti ini namanya mentauhidkan Allah dengan perbuatannya Allah. Mengatur, menurunkan hujan, mematikan, menghidupkan, kemudian apa lagi? Membangkitkan pada hari kiamat. Meyakini ini semuanya namanya tauhid ar-rububiyah, meyakini mentauhidkan Allah dengan perbuatannya Allah. Menguasai, mengatur, dan menciptakan, menguasai, dan mengatur. Sampai sini paham? Jadi kata-kata Rob, ar-rububiyah itu diambil dari kata-kata Rob. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perhatikan, segala puji bagi Allah Ar-Rab, segala puji bagi Allah Rabb Al-Alamin, Tuhan alam semesta. Rabb, kan gitu ya. Bahasa Indonesia Rabb diartikan Tuhan, ilah diartikan Tuhan, ma'bud diartikan Tuhan. Paham tak ya? Tapi kalau dalam bahasa Arab ada perincian Rabb. Rabb adalah terdiri dari tiga unsur. Zat itu dikatakan Rabb kalau mempunyai tiga unsur. Satu, dia itu menciptakan. Dia itu menguasai. Dia itu mengatur. Makanya Allah dikatakan Rabb semesta alam. Mengapa Allah dikatakan Rabb semesta alam? Karena Allah yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur. Itu perinciannya banyak, memberi rezeki, menurunkan hujan, ya. Lah, dalilnya banyak ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Lah, Rabb itu maksudnya itu tadi. Apa tadi? Menciptakan alam semesta, menguasai alam semesta, dan mengatur. Ini umum, tiga ini bisa diperinci, memberi makan, apa, hewan melata, menurunkan hujan, membagi rezeki. Kan gitu ya. Terperincinya banyak. Dalilnya banyak, diantaranya surat. Surat apa bu? Alhamdulillahirabbil alamin itu surat apa? Alhamdulillah, tahu semua. Nah kalau gak tahu ya nemen lah. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Dalilnya juga adalah Allahu khaliqu kulli syai, surat Az-Zumar ayat 62. Allah lah pemilik alam semesta. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Az-Zumar ayat 62. Dalil Malik adalah Maliki Yaumiddin, Malikin Nas. Ya, surat apa Malikin Nas itu? Penguasa, ya. Dan masih banyak lagi. Intinya itu ya. Lah, orang yang meyakini akidah atau tauhid yang pertama ini, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dengan perbuatannya Allah, yaitu menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta ini. Orang menguasai ini saja belum bisa dikatakan orang Islam. Karena orang kafir jahiliyah pun meyakini bahwa Allah itu apa yang menciptakan apa? Alam semesta. Ya. Saya carikan dulu surat Surat Al-Ankabut ayat 61. Ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar layakulunnallah. Jikalau kau tanyakan kepada mereka orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi yang telah menundukkan matahari dan bulan, mereka sepakat mengatakan Allah. Saya mau tanya, Bapak Ibu tolong dijawab. Akhwat, orang kafir Quraisy percaya enggak kalau Allah menciptakan langit dan bumi? Percaya, tetapi kepercayaannya ini tidak menjadikan mereka orang Islam. Ini baru tauhid rububiyah. Orang punya tauhid rububiyah itu hanya sebatas, kalau tadi kan la ilaha illallah ada berapa rukun? Dua, betul? Betul apa tidak? Rukun peniadaan dan rukun penetapan, betul ya? Lah, mengakui Allah menciptakan, Allah mengatur alam semesta, ini baru penetapan, betul? Harus dibuktikan dengan apa? Penafian. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan. Yang nomor dua, tauhid al-uluhiyah. Dalilnya mana tadi kalau orang jahiliyah ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Al-Ankabut ayat 61. Ya, okay, sekarang tauhid al-uluhiyah. Ngaji tauhid harus sabar ya, harus sabar. Tauhid al-uluhiyah adalah ifradullah bi annahu la ma'budu bi haqqin illa huwa. Mengesakan Allah bahwa tidak ada yang berhak disembah, hanya Allah saja, kecuali Allah saja. Atau dengan kata lain sudah ditulis belum? Tayyib. Ifradullah bil ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah. Wis itu aja paling mudah itu. Ifradullah bil ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah. Sudah ditulis? Atau mengesakan Allah bi'af'alil ibad dengan perbuatan hamba. Kalau yang rububiyah tadi dengan perbuatan siapa? Allah. Kalau yang uluhiyah ini mengesakan Allah dengan ibadah, dengan amalia hamba. Contoh, apa contohnya? Tidak beribadah kecuali kepada Allah saja. Tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah saja. Tidak takut kecuali kepada Allah saja. Tidak cinta kecuali kepada Allah saja. Tidak tunduk kecuali kepada Allah saja. Tidak tawakal, tidak bergantung kecuali kepada Allah saja. Tidak beristighosah, tidak beristianah, minta tolong kecuali kepada Allah saja. Tidak memohon perlindungan kecuali kepada Allah saja. Ini namanya tauhid apa? Al-uluhiyah. Saya tahu Allah menciptakan langit dan bumi. Saya kalau sholat, orang mengatakan saya tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Berarti dia sudah punya tauhid apa? Rububiyah. Tapi setelah itu dia pergi ke dukun, bergantung pada dukun. Berarti dia enggak punya tauhid uluhiyah. Sudah paham maksud saya? Lah, orang punya tauhid rububiyah tapi enggak punya tauhid uluhiyah, bohong. Tidak dianggap. Sebagaimana orang kafir jahiliyah pun mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Tapi giliran diajak nyembah Allah saja tidak mau. mereka menjadikan patung sebagai apa? Perantara. Perhatikan, orang Arab jahiliyah itu sebagaimana dalam surat Al-Ankabut 6:1, mereka percaya dengan rububiyah Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, mereka percaya. Berarti mereka punya tauhid rububiyah. Tapi ketika diajak bertauhid uluhiyah, menyembah hanya kepada Allah saja, mereka enggak mau. Mereka menjadikan benda-benda sebagai wasilah. Saya mau tanya, tolong dijawab. Di antara berhala kaum kafir jahiliyah yang paling terkenal, yang sering Anda dengar semenjak Anda kecil, berhalanya orang kafir jahiliyah apa itu namanya? Lata dan Uzza. Lata itu apa? Yang ada di benak kita selama ini, Lata adalah patung, betul? Betul apa enggak? Padahal Lata itu bukan patung. Apa? Lata itu ada manusianya. Dulu orangnya waktu hidup, orangnya itu suka membuat makanan, terus dibagikan ke jamaah haji. Saya mau tanya, waktu zaman jahiliyah sudah ada haji belum? Sudah ada, itu kan peninggalannya zaman Nabi Ibrahim. Tetapi diselewengkan, berhala-berhala ditaruh di Ka'bah, begitu loh. Lah, Lata ini waktu hidup ini suka membuat makanan dibagikan ke jemaah haji. Antum bayangkan zaman dulu, ngasih makan, ngasih minum jemaah haji di tengah padang pasir gersang, belum ada keran, belum ada air mineral yang dijual belikan pada waktu itu. Kayak sekarang ini belum ada. Itu dia ngasih makan, ngasih minum orang-orang. Ketika mati, dikenang jasanya ini. Gitu loh. Kuburannya diberi hal-hal yang supaya untuk disembah. Ngerti Uzza enggak? Uzza itu apa kira-kira? Selama ini di benak kita Uzza adalah patung, betul? Uzza bukan patung. Uzza itu pohon besar. Berarti berhala itu enggak mesti patung. Makanya Rasulullah mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Berarti berhala enggak mesti, enggak mesti apa? Patung, kuburan pun bisa. Orang kafir Quraisy ini, mereka nyembah patung, menyembah berhala, ditegur sama para nabi, kalian jangan nyembah patung. Tapi apa kata mereka? Mereka mengatakan dalam surat Zumar ayat yang keberapa? Surat Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Saat antum melihat surat Az-Zumar ayat 3, mereka mengatakan, mana butuhum, kami enggak menyembah mereka ini illa liyukarribuna ilallahi zulfa, hanya saja mereka ini dulu orang-orang soleh, mendekatkan kami kepada Allah. Berarti tawassul itu saja dilarang. Jadi yang dikatakan syirik itu tidak hanya nyembah kuburan, tetapi menjadikan apa? Kuburan sebagai wasilah. Dalilnya surat apa tadi? Az-Zumar ayat 6, ayat 3. Jadi orang yang menyembah patung, nyembah berhala, itu enggak mau dikatakan nyembah berhala. Apa dalil mereka? Mana butuhum, kami enggak nyembah berhala ini. Illa liyukarribuna ilallahi zulfa, hanya saja berhala-berhala ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Berarti apa ini? Tawassul. Tawassul yang tidak syar'i. Intinya itu tauhid al-uluhiyah, menyembah hanya kepada Allah saja. Saya mau tanya, tolong dijawab. Ada orang, dia ini bolak-balik haji, zakat, umrah, ya selalu ibadahnya banyak. Tetapi dia ini masih sering ke dukun, senang pakai jimat. Berdasarkan dua rukun la ilaha illallah tadi, orang ini punya rukun berapa, enggak punya rukun yang keberapa? Rukun pertama kan peniadaan. Rukun yang kedua adalah penetapan. Betul? Tolong dijawab, betul? Nah, sekarang pertanyaannya, ada orang haji, umroh, zakat, tapi senang riya dan senang pergi ke dukun, sering pakai jimat padahal dia sudah haji. Orang seperti ini berdasarkan dua rukun la ilaha illallah tadi, dia punya rukun yang keberapa? Dia punya rukun yang kedua, menetapkan Allah itu sesembahan. Tapi dia enggak punya rukun yang ke pertama, yaitu tidak mau meniadakan selain Allah, maka dikatakan musyrik meskipun dia punya rukun penetapan. Paham? Karena konsekuensi dari menetapkan hanya untuk Allah, konsekuensinya adalah apa? Meniadakan selain Allah. Itu ya. Saya mau tanya, tolong dijawab, sudah bisa membedakan tauhid rububiyah dengan uluhiyah? Alhamdulillah. Sekarang yang nomor tiga, tauhid asma wa sifat. Nah, ini nerangkan asma wa sifat bisa satu jam lagi. Gimana? Tidak apa-apa, diteruskan. Ringkasnya aja ya. Tauhid ini enggak bersambung kan? Satu kali doang. Ya harus diselesaikan berarti. Meskipun ringkas ya. Taib. Ada mic enggak dengar saya? Jangan rutin. Taib. Nah, sekarang tauhid apa tadi? Asma wa sifat. Apa maksudnya tauhid asma wa sifat? Maksudnya adalah begini, ditulis lo ya. Nanti kalau enggak paham silakan ditanyakan. Tauhid asma wa sifat adalah ditulis itsbatu ma atsbathahu Allah azza wa jalla li nafsihi fi kitabihi min asma'ihi wa sifatihi. Udah ditulis? Maka no belajar bahasa Arab ya. Saya sarankan mbak-mbak ya, adik-adik mahasiswa, mbak-mbakku mahasiswa dan emak-emakku ya, untuk belajar bahasa Arab ya. Ngaji ini gitu penting, tapi harus dibarengi bahasa Arab. Membuat ya, buat komunitas, nanti tak carikan guru bahasa Arab. Apa saya sendiri yang ngajarkan? Enggak, yang lain. Kita punya banyak di Stay Ali, punya banyak ustaz, juga punya mahasiswa senior. Mahasiswa senior kan bisa ngajar bahasa Arab. Jadi enggak apa buat komunitas, kalau sudah kumpul 10 orang atau berapa, nanti kita bantu untuk mencarikan tenaga pengajarnya. Penting ya belajar aja. Ditulis atau tunggu terjemahannya ya. Tauhid asma dan sifat adalah itsbatu ma asbathahu Allah li nafsihi fi kitabihi min asma'ihi wa sifatihi. Tauhid asma dan sifat adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Melalui Al-Qur'an berupa nama-namanya dan sifat-sifatnya. Perlu diulangi? Tayyib. Enggak apa-apa, saya ulangi. Sabar. Tauhid asma wa sifat adalah isbatu ma atsbathahu Allahu li nafsihi fi kitabihi min asma'ihi wa sifatihi. Menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an berupa nama dan sifat-sifatnya. Sudah? Wa itsbatu ma atsbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi min asma'in wa sifatin. Dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah untuk Allah dalam sunnah atau hadisnya berupa nama Allah dan sifat Allah. Saya ulangi, dan menetapkan apa yang ditetapkan Rasulullah untuk Allah melalui hadisnya berupa nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Sudah ditulis? min ghairi tahrifin, tanpa menyelewengkan maknanya, dalam kurung takwil, tanpa menyelewengkan maknanya dalam kurung takwil, wala ta'til, tanpa menghilangkannya atau tanpa meniadakannya, tanpa menolaknya. Yang nomor tiga, min ghairi takyifin, tanpa membagaimanakannya. Yang nomor empat, wala tamsilin, tanpa menyerupakannya. Sudah ditulis? Saya ulangi lagi dari awal. Tauhid asma dan sifat adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, dan menetapkan apa yang Rasulullah tetapkan untuk Allah. Kalau Allah melalui Al-Quran, kalau Nabi melalui hadis, berupa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah, tanpa menyelewengkan maknanya, dalam kurung apa? Ta'wil. Tanpa menolaknya, tanpa membagaimanakannya, tanpa menyerupakannya. Berarti ada berapa? Empat. Pertama, tanpa tahrif. Kasih tanda kurung, tahrif. Tahrif adalah menyelewengkan maknanya atau takwil. Nomor dua, ta'til. Ta'til itu menolak atau meniadakannya. Nomor tiga, takyif, membagaimanakannya. Terus nomor empat, tamsil, tanpa mempermisalkannya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Sudah ditulis? Tayyib, perhatikan. Sekarang saya perinci. Pertama, tulis ya, pertama, kaidah pertama, asma'ullah wa sifatuhu tauqifiyah, nama dan sifatnya Allah itu tauqifiyah. Itu harus ditulis, ini penting, ini nama dan sifatnya Allah itu tauqifiyah. Apa sih makna tauqifiyah? Maknanya adalah tidak boleh kita menetapkan kecuali berdasarkan dalil. Itu makna tauqifiyah. Enggak boleh kita manggil Allah dengan panggilan yang Allah dan Rasulnya tidak menetapkan untuk dirinya. Paham? Sampai duduk wartawan, jangan ditulis semua yang saya omongkan begitu. Intinya saja. Sudah intinya yang ditulis kan? Iya, jangan per huruf ditulis, gak selesai-selesai nanti. Sudah, saya ulangi ya. Kaedah-kaedah dalam asma' wa sifat, satu, nama dan sifatnya Allah itu tauqifiyah. Sudah ditulis? Apa makna tauqifiyah? Makna tauqifiyah adalah dalam menetapkan nama dan sifat Allah harus berdasarkan dalil. Makanya tadi kan dikatakan menetapkan yang Allah tetapkan untuknya dari Al-Quran, dan menetapkan yang ditetapkan oleh siapa? Rasulullah dalam hadis. Itu berarti bisa ditarik kaidah. Kaidah pertama, nama dan sifat Allah harus tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Berdasarkan dalil, harus ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Gak boleh memanggil Allah dengan panggilan yang gak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Paham sampai sini? Oke. Yang kedua, kaidah yang kedua, kita tetapkan nama dan sifat Allah tanpa, apa tadi yang pertama? Saya ubah urutannya, gak apa-apa ya. Tanpa menyerupakannya. Ketika dikatakan, perhatikan, ya perhatikan. Ketika dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat, yaitu sifat wajah, kita wajib apa? menetapkan sifat wajah bagi Allah, yaitu dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa rabbuka, mohon maaf, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan yang memiliki kebesaran. Tolong jangan nulis apapun, dengarkan saya, jangan ditulis. Dalam surat Ar-Rahman ayat 27 Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Saya mau tanya, tolong dijawab. Menurut ayat ini Allah punya wajah apa enggak? Kita katakan Allah punya wajah. Orang-orang akan mengingkari pendapat kita ini, seperti Asy'ariyah mengatakan, "Le, Salafi ente mengatakan Allah punya wajah. Le, berarti ente ini menyerupakan Allah sama makhluk." Mereka akan ngomong kayak gitu. Karena kita juga punya wajah, kalau kau tetapkan Allah punya wajah, berarti ente menyerupakan Allah dengan makhluk. Paham sampai sini? Kita jawab, kita tetapkan Allah punya wajah. Mengapa? Karena Allah sendiri mengabarkan dirinya punya wajah. Paham? Yang paling tahu tentang Allah siapa? Allah. Yang paling tahu tentang Allah setelah Allah siapa? Rasulullah. Allah dan Rasulnya mengabarkan ke kita Allah punya wajah. Maka harus kau tetapkan. Tetapi ketika menetapkan, tidak boleh kau serupakan. Ketika anda berkata kepada kami, kalau kalian wahai ahlussunnah salafiyun mengatakan Allah punya wajah, berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Perkataanmu ini menunjukkan kau sendiri yang menyerupakan itu. Paham tidak maksudnya? Bisa dipahami? Karena ahlussunnah mengatakan menetapkan sifatnya Allah, tetapi tidak, nomor satu tidak apa tadi? Menyerupakan. Dikatakan dalam surat Ar-Rahman ayat berapa tadi? 27, Allah punya wajah. Wajahnya Allah enggak sama dengan wajahnya kita. Wajahnya Allah disifati apa tadi? Yabqa. Apa nih yabqa? Kekal. Kan gitu nggih? Surat Ar-Rahman tadi loh, surat 27, dan kekallah wajah Tuhanmu. Berarti Allah mensifati wajahnya dengan apa? Kekal. Faham sampai sini? Berbeda dengan wajah sampean. Sama-sama punya wajah, tapi beda, gak boleh diserupakan. Kalau wajahnya kita kan pertama kali bayi tipis, agak gede dikit, imut-imut. Gede lagi, hilang imut-imutnya, tinggal amit-amitnya. Gede lagi, tambah keriput. Gitu kan? Gede lagi, tambah nemen keriputnya dan mati. Kalau mati, wajahnya hilang, bahkan jadi tengkorak. Berarti wajahnya Allah beda gak dengan wajahnya makhluk? Beda. Tetapi kita tetapkan enggak Allah punya wajah? Kita tetapkan. Nah, begitu ya. Kemudian contoh lain. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, yaitu al-haya, artinya hidup. Artinya apa? Hidup. Allah itu hidup apa enggak, Pak? Bu, akhwat, ibu-ibu, Allah hidup apa enggak? Mana dalilnya Allah itu hidup? Enggak boleh kita manggil Allah kecuali ada dalil. Kita menamai Allah zat yang maha hidup. Benar. Yang saya tanyakan, mana dalilnya bahwa Allah maha hidup? Ayat kursi. Sampai sudah hafal ayat kursi, cuma enggak sadar kalau itu dalilnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah zat yang tidak ada berhak disembah selainnya. Al-hayyu, yang maha hidup. Berarti Allah mempunyai sifat hidup. Setuju? Nah, saya mau tanya, manusia punya sifat hidup apa enggak? Punya. Kita hidup, kalau enggak hidup kita enggak di masjid ini, di kuburan semua. Ya, berarti kita hidup, kan gitu. Tetapi hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk. Hidupnya Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Paham? Hidupnya Allah tidak didahului dengan ketiadaan, tidak seperti hidupnya kita. Hidupnya kita dilalui dengan ketiadaan. Saya mau tanya, akhwat, kira-kira tahun 1800 Anda ada di mana? Tidak ada. Karena hidupnya kita didahului dengan ketiadaan. Ya? Dan hidupnya Allah tidak disudahi dengan kematian. Betul? Berbeda dengan hidupnya manusia. Ya? Kita ini dimulai dari ketiadaan dan diakhiri dengan kematian. Berbeda dengan hidupnya Allah. Berarti kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan sifat. Tidak melazimkan kesamaan hakikat. Toyib. Orang-orang selalu mengatakan Anda ini menetapkan Allah punya wajah, Allah punya hidup. Anda ini menyerupakan dengan makhluk. Mereka ngomong seperti itu. Kita katakan, Mas, tolong dipegang erat-erat omongan saya, Mas. Bahwa, perhatikan, bahwa al-ittifaq fil asma' la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan yang dinamai, kesamaan hakikatnya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, ditulis penting ini. An-Nisa ayat 58. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah sami'an basira. Sami'an artinya apa? Mendengar, basir, melihat. Betul? Berarti dalam surat An-Nisa ayat 58 ini Allah menetapkan untuk dirinya sebuah nama, yaitu Sami dan Basir. Setuju? Tayyib. Sekarang kita buka surat Al-Insan ayat 2. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Dan sesungguhnya kami ciptakan manusia dari air mani yang bercampur. Kemudian kami menguji manusia, perhatikan, faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Berarti coba bandingkan surat Al-An-Nisa ayat 58, Allah menamai dirinya dengan sami'an basira. Kemudian pada surat Al-Insan ayat 2, Allah menamai manusia dengan sami'an basiro. Berarti Allah sendiri menamai manusia dengan sebagian namanya. Tetapi apakah berarti sama? Tidak sama. Allah sendiri yang mengatakan manusia itu sami'an basiro. Seperti lagi perkataan Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik. Ya Allah, kau tahu apa yang ada pada nafsiku. Nafsi artinya apa? Diriku. Dan aku tidak tahu apa yang ada pada nafsika, yang ada pada dirimu. Berarti menurut ayat ini, Nabi Isa berkata kepada Allah bahwa Nabi Isa punya nafas, yaitu diri. Allah juga punya nafas diri. Paham saya? Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lam fi nafsik. Ya, lakhdo sebentar. Surat Al-Maidah ayat 116. Ditulis ya. Nabi Isa mengatakan, ta'lamu ma fi nafsi. Ya Allah, kau tahu apa yang ada dalam nafsi diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada nafsik, yaitu dirimu. Berarti di dalam ayat ini Nabi Isa menetapkan untuk dirinya nafs. Dan Nabi Isa juga menetapkan Allah punya apa? Nafas. Apa artinya nafas tadi? Diri. Paham sampai sini ya? Apakah Nabi Isa ditegur sama Allah? Isa, kamu itu kok menyamakan aku dengan dirimu? Kan gak seperti itu. Bahkan dinukil Allah, ditaruh di Al-Quran. Berarti Allah ridho. Paham? Itu menunjukkan nafasnya Nabi Isa tidak sama dengan nafasnya Allah. Meskipun sama-sama punya nafas. sama namanya tapi beda hakikatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan kesampaian, mengatakan seperti ini misalnya, kalau sampean tetapkan Allah punya wajah, berarti sampean menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita katakan tidak, karena kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Kalau kamu katakan Allah ada di atas langit, Allah di atas ars, berarti Allah butuh ars. Mereka kan seperti ngomong kayak gitu, selalu kayak gitu. Kalau Allah butuh, berarti Allah seperti makhluk. Kan gitu mereka selalu mengatakan seperti itu. Kita jawab, kenapa kita katakan Allah di atas ars? Ya karena Allah mengatakan dirinya di ars. Kok repot sih? Allah yang punya dirinya kok. Allah yang mengatakan dirinya di atas ars. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah bersama, Allah ada tinggi di atas ars. Ya kita mengimaninya. Loh, tapi nanti kalau Allah bersemayam, Allah berarti Allah sama dengan makhluk. Loh, saleh dhewe kok kon podokno. Wong kita enggak memodokkan dirinya Allah dengan hamba kok. Ngerti memodokkan menyamakan sampai campur Surabayaan mek bahasa Indonesiaan. Ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau ada sifat, nama, sifat Allah menerangkan Allah gembira, Allah menerangkan dirinya punya tangan, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa dia cinta. Meskipun sama makhluk juga punya sifat-sifat itu, kita yakini apa adanya. Amirruha kama ja'at, yakini nama-nama sifat Allah apa adanya dengan syarat jangan kau serupakan, jangan kau bagaimanakan, jangan kau palingkan, celewengkan maknanya, dan jangan kau tiadakan, jangan kau tolak. Imani saja, selesai. Jangan ditolak, jangan dipalingkan, jangan dibagaimanakan, imani apa adanya. Selamat. Afwan Ustaz, 5 menit lagi apakah bisa masuk ke tanya jawab? Ini ada di meja saya 10 menit yang lalu. Berarti sudah min ya, kemungkinan begitu. Jadi sudah selesai waktu yang diberikan ke saya. Saya belum menjelaskan penghancur la ilaha illallah. Padahal itu intinya ya. Tapi saya harap ada lagi daurah seperti ini, dan enggak harus saya pematerinya. Ustadz yang lain enggak apa-apa, tapi tolong sampaikan materi kelanjutan ini, yaitu penghancur, perusak apa? La ilaha illallah. Karena yang pertama tadi sudah jelaskan, tinggal la ilaha illallah. Nanti kalau la ilaha illallah sudah selesai, baru Muhammad Rasulullah. Kalau bisa rutin kajian itu, jangan tematik melulu. Orang kalau tematik terus nanti kayak judul sinetron. Ya meskipun penting juga untuk menyemangati ya, tapi sesekali memang harus taksil ngaji itu, harus kajian yang dari akar ya, supaya kita paham akidah kita. Silakan kalau ada pertanyaan. Bagaimana menyikapi teman yang sering menyebut Allah maha romantis? Ya tidak boleh lah. Apa romantis bahasa Arabnya ini? Kalau misalnya Allah adalah zat, misalnya ana wong Jawa ngomong Allah singgahe urip gak pernah turu, boleh gak ngomong kayak gitu? Allah zat singgahe urip gak turu-turu, Allah mboten sare, kan gitu kan? Wis ojo wedi karo kedolimani menungso, Allah gak pernah sari. Boleh gak kalau ngomong kayak gitu? Boleh. Allah gak tidur memang ada dalilnya. La ta'khudhu sinatu wala naum. Ya, tapi kalau Allah maha romantis, sopo iki kebanyakan delok novel iki ya, seneng aja. Film India. Lihat Dilan kayak gitu-gitu. Alhamdulillah saya belum lihat. Ya. Saking viralnya kata-kata romantis, sampai Allah dikatakan Allah maha romantis. Ya tidak boleh. Ini kebanyakan lihat sinetron atau drama Korea itu. Tadi kan kaedahnya nama dan sifat Allah itu apa, Bu? Mbak, apa? Nama dan sifat Allah itu tau kifiyah. Apa artinya tau kifiyah? Enggak boleh kita tetapkan kecuali kalau ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bagaimana cara menghadapi orang tua yang masih awam dan melarang untuk mendatangi atau mengikuti kajian sunnah, dan yang masih mengikuti ajaran tradisional atau bahkan syiah, sedangkan hatinya saat dinasihati tentang kebenaran sangatlah keras hingga saya tidak betah di rumah. Apakah yang harus saya lakukan? Bagaimana agar saya sabar, agar sabar bisa bertambah? Kalau ingin mendakwai orang tua itu, intinya sayangi orang tua, akhlaknya lebih dijaga. Perhatikan ya, kalau akhwat yang merasa dilarang orang tuanya untuk kajian, maka mulai sekarang ya, jilbabmu yang sudah panjang harus menjadikan dirimu lebih sayang sama orang tua. Sayangi orang tua ya, ringankan beban orang tua, dan yang lebih penting ya, perhatikan, jaga akhlak sama orang tua, tambah sopan. Kalau berangkat harus nyium tangan ya, ringankan beban orang tua, jangan sungkan-sungkan mijiti orang tua. Kalau itu dilakukan, orang tua akan mikir, anakku ini setelah jilbabnya panjang kok jadi lebih sayang. Dulu kalau pamit, kalau berangkat enggak pernah pamitan, sekarang dia bantu saya di dapur, sekarang saya dimudahkan pekerjaan saya. Dengan sendirinya orang tua akan mikir, kalau seandainya anakku itu aliran yang salah, enggak mungkin kok sekarang jadi baik seperti ini. Ya, jadi sekali lagi tunjukkan akhlak yang baik. Ya, orang belajar sunnah, sunnah tidak mengajarkan dirimu menjauh dari orang tua. Justru kalau kita sudah ngaji sunnah, justru termotivasi karena, perhatikan, karena bakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua yang paling tinggi adalah berusaha menjemputkan hidayah untuk mereka. Jangan ditinggalkan, jangan malah tidak pernah di rumah. Di rumah disayangi, dimudahkan. Pegang omongan saya, kalau Anda semakin sayang sama orang tua, Anda meringankan bebannya, orang tua dengan sendirinya akan berubah insya Allah. Ya, harus sabar ya, wallahu a'lam. Ada pertanyaan, Ustaz, apa saja pembatal la ilaha illallah? Loh, tadi kan sudah saya katakan butuh waktu lagi. Ini pintar ditanyakan supaya dijelaskan sekarang. Enggak cukup waktunya untuk menjelaskan itu panjang ya. Bagaimana kesesatan akidah Yahudi dan Nasrani? Nasrani mengatakan adanya akidah taslis, akidahnya Islam akidah tauhid. Kalau akidahnya Nasrani akidah taslis. Apa taslis itu? Trinitas. Tiga jadi satu, satu jadi tiga. Bingung. Ya, Nabi Isa itu anak Tuhan, tapi dirinya juga Tuhan. Bingung. Perhatikan, Nabi Isa ketika disalib, Nabi Isa berkata, Eli, Eli, lima sabachthani. Wahai, itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya, Ilahi, Ilahi, lima taroktani. Wahai, ya Allah, wahai Tuhanku, kenapa, wahai Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Berarti di situ kan ada yang ditinggalkan, ada yang meninggalkan, betul? Tolong dijawab. Orang Kristen, orang Nasrani mengakui bahwa tiga itu jadi satu. Ya, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Itu mereka satu unsur yang terpecah menjadi tiga unsur. Mereka itu sebenarnya satu tapi tiga. Mereka itu tiga tapi satu. Bingung. Ya, padahal Yesus ketika disalib, dia mengatakan, menurut mereka loh ya, menurut Islam gak disalib, Eli, Eli, lima sabachthani. Bahasa Ibraninya, bahasa Arabnya, Ilahi, Ilahi, lima taroktani, wahai Tuhan Bapa, wahai Tuhan Bapa, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti di situ kan ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Berarti bukan satu unsur. Paham? Ya, itu beda dengan agama Islam. Jelas bahasa Jawanya teto, gamblang. Kul wallahu ahad. Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surat Al-Ikhlas ini gamblang. Katakan Allah satu. Allah tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Akidah yang jelas gamblang. Makanya orang semakin memperdalami agama Nasrani semakin bingung. Yahudi menyembah Uzair, mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Sama. K Gimana cara supaya orang tua bisa mendapatkan hidayah? Pertama, mintalah hidayah dari pemiliknya. Siapa pemilik hidayah? Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibundaku. Dan kebaikan yang paling tinggi yang kita lakukan kepada orang tua kita adalah berusaha menjemputkan hidayah untuk mereka. Makanya terus berdoa, ya Allah, berikan petunjuk kepada kedua orang tuaku. Terus kedua, menyampaikannya dengan cara yang lembut, hikmah. Terus jaga sikap dan akhlak, ringankan orang tua, sayangi orang tua. Ya insya Allah, orang tua akan berubah ya. Terkadang itu, perhatikan penting ini, terkadang orang itu berubah bukan karena dalil kita, tapi terkadang orang itu berubah karena doa kita. Kadang-kadang kita ini semangat menyampaikan dalil tidak dibarengi dengan memanjatkan doa. Ya, penting itu ya, doakan orang tua. Apa arti menatap wajah Allah? Ya, nanti pada hari kiamat di dunia tidak, kita enggak bisa melihat wajahnya Allah. Tidak ada manusia di muka bumi yang melihat wajah Allah. Tapi di akhirat bisa. Mana dalilnya bahwa kita bisa melihat wajah Allah? Siapa yang bisa? Mana dalilnya bahwa kita bisa melihat wajah Allah? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Saya carikan ayatnya. Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Ini dalil bahwa nanti orang beriman bisa melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berseri-seri pada hari kiamat dan mereka melihat Tuhannya pada hari kiamat. Jadi kita akan melihat wajah Allah pada hari kiamat. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Sungguhnya kalian akan melihat Allah pada hari kiamat. Tapi orang kafir enggak bisa melihat wajah Allah. Ya, orang kafir tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaan lagi. Ustaz, tentang tauhid, bagaimana hubungannya dengan ikhtiar manusia? Seperti ke dokter atau teknologi, tidak apa-apa. Itu kan bisa dipertanggungjawabkan, ada fakta ilmiah. Yang enggak boleh itu, ya misalnya ada orang, mohon maaf, ya, jadi saya ulangi ya, ikhtiar mencari kesembuhan misalnya. Ikhtiar mencari kesembuhannya, apakah orang kalau ikhtiar pergi ke dokter itu mengurangi tauhid? Jawabnya enggak. Begini, perhatikan. Masalah penyembuhan itu, perhatikan dua hal penting. Ada dua kaidah, ada dua syarat. Yang pertama, pengobatan itu ada dalilnya. Kedua, kalaupun enggak ada dalilnya, pengobatan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Contoh, orang sakit, kepalanya sering pusing, terus dia berbekam, boleh enggak dia ini? Tolong dijawab, boleh apa enggak? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena ada dalilnya. Rasulullah pernah berbekam. Ada orang sakit, maka dia mencari kesembuhan kepada Allah melalui minum air zam-zam. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Mengapa kok boleh? Karena ada dalil. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam sesuai dengan niat peminumnya. Pakai madu? Boleh. Pakai habatus soda? Boleh. Karena ada dalil. Lah Ustaz, bagaimana kalau ada orang mencret, diare, terus makan godong jambu? Daun jambu. Boleh apa enggak Ustaz? Tanyakan ke mereka, ada dalilnya enggak? Jelas enggak ada dalilnya. Karena zaman Nabi, walau alam ada jambu apa enggak? Dan enggak ada dalilnya, inna godong jambu, yasfi, tidak bisa. Enggak ada dalilnya, enggak ada. Tetapi kalau godong jambu enggak ada dalilnya, apakah lantas enggak boleh berobat? Enggak apa-apa. Kan ada syarat yang kedua, apa tadi? Terbukti secara ilmiah. Kalau berdasarkan laboratorium, dicek oleh para pakar, ternyata godong jambu atau daun jambu ini bisa meminimalisir atau bisa mengobati tentunya atas izin Allah, ya, ada zat-zat di dalamnya yang bisa membantu penyembuhan penyakit diare tadi, dan diakui hasil laboratorium tersebut, maka boleh. Maka tidak mengapa, karena ini ada fakta ilmiah. Kalau ada orang sakit enggak waras-waras dibawa ke dukun cilik jenenge ponari, ya, dicelupkan apa, batu, dicelupkan di minumannya terus diminum, boleh enggak ini, Ustaz? Perhatikan dua hal tadi, ada dalilnya enggak? Jelas enggak ada dalil. Mana ada hadis tentang keutamaan ponari? Enggak ada, Kak. Terus bagaimana yang kedua? Tanyakan, sudah terbukti secara ilmiah apa enggak? Batu tadi ditaruh di lab, ditaruh di apa? Air. Bisa enggak batu tadi menyembuhkan penyakit? Kalau ini mah enggak usah ustaz yang jawab. Ini dokter pun mengatakan ini enggak boleh. Pertama, karena memang tidak ada, karena memang enggak mungkin ini bisa menyembuhkan. Fakta ilmiah tidak bisa membuktikannya. Yang kedua, ini juga merusak pasarannya dokter. Makanya dokter juga tidak membolehkannya. Paham? Tayib. Jadi tidak mengapa selama itu memang ada sebab akibat yang dibenarkan. Saya enggak mau berangkat sekarang, kenapa? Karena nanti saya celaka. Ini enggak boleh. Ngeramal ini namanya. Tapi kalau saya enggak mau berangkat sekarang, kenapa? Karena menurut perakian cuaca sekarang kan sudah mendung, saya khawatir hujan di tengah jalan. Boleh enggak seperti ini? Boleh, karena memang itu ilmu bahwa kalau ada mendung itu indikasi akan turun hujan. Tapi kalau dalil tidak mendukung, fakta ilmiah tidak ada, maka tidak diperbolehkan, ya. Wallahu a'lam. Saya memiliki tato bergambar jimat. Karena saat membuat saya tidak tahu maknanya. Apakah hanya bertobat bisa-bisa diterima? Ini akhwata yang tanya ini. Ada juga seperti ini, astagfirullah. Tapi tidak apa-apa, Allah Maha mengampuni dosa. Harus bertobat kepada Allah kalau bisa tatonya dihilangkan. Karena kalau sama itu jimat dan diyakini, pertama dosa membuat tato itu laknat. La'ana Rasulullah al-washima wal-mustawshima. Rasulullah melaknat wanita yang bertato dan wanita yang minta ditato. Yang mentato dan yang minta ditato kena laknat. Itu kalau sekedar tato sudah kena laknat. Tapi kalau tato plus tatonya itu apa? Jimat, syirik. Innar ruqa wat tamaim wat tiwala minasyirki. Sesungguhnya jampi dan dengan jimat dan pelet termasuk kesyirikan. Dan kalau orang mati membawa dosa syirik gak akan masuk surga. Tadi sudah saya jelaskan. Karena kuncinya surga adalah apa? Kalimat tauhid. Maka harus berusaha dihilangkan semaksimal mungkin. Kalau mentok tidak bisa, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Tapi khawatir-khawatir karena selama tulisan jimat masih ada, khawatir berefek negatif, maka berusaha untuk dihapus. Kalaupun tidak bisa, maka bertobat kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, dan kalau tobat Allah mengampuni dosa, ya. Jangan berputus asa. Ustaz, bagaimana cara mencintai seseorang sesuai karena Allah, seperti suami, anak, saudara? Maka mencintainya sesuai aturan Allah itu maksudnya. Dan sebuah dari cinta kasih itu adalah saling menasihati karena Allah. Ya, ada istri kok enggak pakai jilbab? Sayang, kalau keluar harus pakai jilbab. Ini berarti dia mencintai karena Allah. Istrinya disayangi, dicintai luar biasa, tapi istrinya keluar gak pakai jilbab, dibiarkan. Ini cintanya bukan karena Allah. Jadi cinta karena Allah adalah cinta yang dibingkai menurut aturan Allah. Dan perhatikan, istri kita dan anak kita, kalau bagi mas-mas, istri kita dan anak kita, kalau bagi emak-emak dan mbak-mbak, ya, suami kita, suami Anda dan anak Anda, itu ada tiga. Saya ulangi, ya. Anak dan pasangan hidup kita dan anak kita, itu modelnya ada tiga. Nah, mau jadi yang nomor berapa? Anak kita dan pasangan hidup kita macamnya ada tiga. Yang pertama, bisa menjadi musuh. Bisa menjadi apa? Musuh. Dalilnya surat At-Taghabun ya. Surat berapa? At-Taghabun ayat yang ke 15. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagi dirimu. Kalau sampai salah mencintai istri, salah mencintai suami, bisa jadi musuh. Surat At-Taghabun ayat berapa? 15. Musuh itu tafsirannya di dunia. Tafsirannya ada dua. Pertama, musuh di dunia, istri bentak suami, suami suka mukul istri, ini musuh di dunia. Tapi ada yang musuh di akhirat. Di dunia saling mencintai, suami istri ini pergi kemana-mana, tidak pernah tukaran, tidak pernah selingkuh, tidak pernah berantem, selalu mencintai satu sama lain. Tapi di akhirat belum tentu. Meskipun di dunia berjanji sehidup semati dan sampai mati, yang satunya mati, yang satunya nangisi kematiannya, ini belum tentu nanti di akhirat mereka saling mencintai. Belum tentu. Makanya kisah ini, kisah Romeo Juliet, kisah Laila Majnun dan seterusnya, belum tentu di akhirat ketemu. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwan illal ya, illal muttaqin. Dan orang yang saling cinta kasih, orang yang saling mencintai di dunia itu nanti di akhirat saling mencela. Ya, karena dulu cintanya bukan karena Allah. Seorang istri akan ditanya, kenapa dulu kamu gak pakai jilbab? Ya Allah, suamiku gak pernah bimbing aku. Wahai anak, kenapa dulu kamu gak sholat? Ya Allah, dulu orang tua aku gak membimbing aku sholat. Padahal di dunia istri minta apa dituruti, saling mencintai. Ternyata di akhirat saling mencela. Ini maksud dari surat apa tadi? At-Taghabun ayat 15. Yang kedua, istri dan anak bisa menjadi fitnah. At-Taghabun ayat 16 kelanjutannya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anakmu dan hartamu bisa menjadi fitnah. Yang nomor tiga, pasangan hidup kita dan anak kita menjadi apa nomor tiga? Penyejuk pandangan mata. Surat Al-Furqan ayat 74 insyaallah. Ya. Ya ayyuhalladzina rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 74. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami qurrata ayun, penyejuk pandangan kami, penenteram jiwa kami, pelipur lara kami. Jadi anak dan istri macamnya ada berapa? Atau suami dan anak macamnya ada berapa? Tiga. Yang pertama musuh, yang kedua penyejuk pandangan mata, yang ketiga fitnah. Yang nomor dua fitnah, yang nomor tiga penyejuk pandangan mata. Jadikan diri kita yang ketiga. Kemudian Afwan, saya sempat mendengarkan jeda TV Allah cemburu. Iya betul, Allah memiliki sifat cemburu. Allah juga mempunyai sifat gembira. Allah juga mempunyai sifat tersenyum. Allah juga mempunyai sifat, ya ini tertawa ya tadi. Allah juga mempunyai sifat gembira. Allah juga mempunyai sifat yang lainnya sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Jadi jawabannya benar, Allah memiliki sifat cemburu. Allah itu cemburu kalau hambanya itu mendatangi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Allah cemburu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Pelafatan la ilaha illallah harus atau ada adab waktu pengucapannya. Ya, intinya la ilaha illallah kita baca dengan tulus ikhlas, dengan apa namanya, tidak mengeraskan suara kecuali yang memang kita harus mengeraskan suara seperti adzan. Asyhadu an la ilaha illallah harus keras masuk adzan di dalam hati. Ya. Tapi kalau non adzan, non di tempat-tempat yang Rasulullah tidak mengeraskan suara, maka kita jangan mengeraskan suara, ya. Akidah untuk perempuan khususnya bagaimana? Kan sudah saya jelaskan tadi. Akidah itu umum dari zamannya Adam sampai hari kiamat, baik wanita maupun laki-laki sama, tidak ada perbedaan, berbeda dengan syariat. Syariat beda. Ya. Syariat beda Nabi Adam, syariatnya Nabi Nuh beda dengan syariatnya Nabi Muhammad. Syariat juga beda antara laki-laki dan perempuan, meskipun enggak banyak perbedaannya, tapi ada contohnya wanita haid, laki-laki enggak haid, hukumnya berbeda nanti kan. Ya. Laki-laki enggak pernah ada kata-kata libur. Perempuan pakai kata-kata libur. Makanya laki-laki boleh nikah lagi karena selalu enggak pernah libur. Ya, kalau wanita ada liburnya. Dan syariat itu sudah didesain Allah karena Allah yang paling tahu tentang hambanya. Sudah ada lagi? Tadi mulainya jam 8, sekarang sudah jam 10 lebih. Berarti ya sudahlah ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Harapan saya dilanjutkan ya. Pembatal-pembatal la ilaha illallah. Setelah itu baru wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan kata, kata yang tidak tertata. Semoga Allah mengampuni kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.